Kapenduanna Timotius Hondongan 2. O anakku, yanto kasuhunganna analompo matoto ungko penawammu umpolalam manak pak kamasena talambi ilang Kristus Yesus. Anengganna pepak guhuan indo puha kutulasangko nasakbi tau buda lompapasanni lako muane tolamala dihanuam umpatudu tau senga. Lompen dudung ko duka kamadah haam susi mesa sohdadunna Kristus Yesus tosi manuhu. Mesa sohdadu mahasan numpalako pengkahangan di papasan niam, tak simpikki kahangas senga anamala tialina wanna punggawana. Susi sian duka mesa toi lampas sitendeam, tak malon lambi songkok kapataloam, kita untu isi dasik dan olasi patokna ladipogau ilampas sitendeam. Mesa tongkaha lita kemuasa ipalakna mengkaha, pahallu yasian duka iolo muala buah pengkahana. Pailampenawa ingganna tulakku, akadewata lampu masyasang koi lampikihammu ingganna indekahakaha. Pengkilalai, Yesus Kristus topuha dipatibangon di mayalakna tomate, pesuunna Daud. Yanto kaheba katilalasang kupalambi. Akendon tompak pakahebanna kaheba katilalasam, nasuhunna lambi akamapik disam, lakbilakbinna disakea susi tau kadake. Sapok batakadanna puang ala ta'ala tak yamala disake. Yanto anna sakbahak ma'ilaningganna inde kahakaha kusikdin, akakuua, anna mala, indo tona pilei puang ala ta'ala ulambi yaduka kasalamasan nilang Kristus Yesus, sola kamatandeang kakuasaanna sulela kosalako lakona. Yanto inde kada tadi balai nawa, maka mateng kia sola Kristus Yesus, yala tubo kia duka sola Kristus. Maka manontong kia ilang kapemanganta, yala mala kia makpahenta sola Kristus Yesus. Maka umbahoi kia Kristus Yesus, lana bahoi kia duka. Maka tak kia manonton ilang kamanuhusam, laton taliu ya manonton, akatak ya mala talompon noi pak dandianna. Pak pakilalal liwi ingganna inde kahakaha lako jumaa. Pakai ngai di olona puang ala ta'ala, danos si pengka-pengka liwi tula. Akatak keguna anna anggan numbawa bulin tompehingi'i. Piai lalanna, anna yanna pi annaya lompe pak guhuan nindo kaheba kamaloloam butu yao mai puang ala ta'ala, anna mala na angga ko mesa tomengkaha mapianna, tala masihi di olona. Pasi kambelai kalemu tulak takeguna, anna ta'akna situ pailok na dewata, akatula ia to'o, tutuan numpakin dek mandi, gau tala situ na pailok na puang ala ta'ala. Indo tulak ia to'o, paleleas si hapas saki kaha. Anna indo tisumpe pak guhuan ni, mentaman duka Himeneus anna Piletus. Anna inde to dua, umpelennya lalang kamaloloan, akanawa ya, puhang katibangonganna sule tomate, nasuhum ungkadakei kamatapasanna sana kana katau. Sapo inde ya umakna puang ala ta'ala, napadadi longkah himmatoto tati lenggu anna tati gesse, anna nasuha ya wona nawa, naisan dewata menanna umakna, anna menna-menna muakui dewata, lompasi kambela ya kalena kakada keam. Mesa banwa kasalle, tak anggam pangkakak bulawas sola peha ilaan, sapok dendu kak pangkakak kaju sola lita. Pangkakak bulawas sola peha dipake untammu to kasalle, anna pangkakak kaju sola lita dipake alwallo. Mesa tau kempasi kambela ya kalena kakada keam, lamendadi pangkakak kasalle gunana, to dipasaha anna keguna lako puata, anna lamalan nungkaha ingganna pengkahangan mapia. Pasi kambelai kalemu kamohaya sugali susi si basa na tuhu ito manguha. Sapok lampea lalanna, anna denni ilang kalemu kamaloloan penawa, kamatap pasam, pak kamase, anna kasiolaam. Laumpate es sola kua ingganna tau to mengkaala langan dewata sola penawa mahanda. Anna lampasi kambela kalemu tulak kasipengkaan takeguna sinapogau tota muissang kalembasanna tulakna. Aka muissang mu'ua umpakin dek mandi pasikallaam. Anu mesa sabuakna dewata tak lamala masikalla, sapok lama lute laku ingganna tau, manahum bawa pepak guhuam anna mahamme. Lama penawa maluna umpepatuduan ningganna pak palakuam mapia lako topa bali-bali, umba-umba aka nagaha puang ala ta'ala anna mala laun tihokongan gauk nasala, nasuhul lamala muissal lalang kamaloloan. Lambi kilala anna lappa ilam mai pak pemalaanna to mahajanna setam, akapuhan nasakka anna umpassa indo topa bali-bali na palako pa elokna.